قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيك بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يا مسوي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang baik musyrikin di zaman itu kata Allah Subhanahu wa taala kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Wahai orang, katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, mayunajikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa gerangan yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan gelapnya lautan? Ketika badai topan datang, semuanya gelap. Dhulumatil barri wal bahr. Pada saat itu tad'unahu tadarru'an wa khufiya. Saat itu kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an wa khufiya dengan suara lirih dan penuh dengan ketundukan. Kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, seandainya Engkau menyelamatkan kami dari mara bahaya ini, bencana ini, lanakunanna minasy syakirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghasyahum mawjun kadh-dhulali da'allaha mukhlishina lahud-din. Amma najahum minal barri idza hum syirikun. Kalau mereka diliputi mauj, yakni ombak besar, badai datang ketika mereka berada di tengah-tengah lautan. Mereka pun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka diselamatkan. Ternyata begitu mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sangat paham bahwa yang mencipta, yang menyelamatkan, yang memberi rezeki, yang melindungi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus, mengatur segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam benak mereka, keyakinan mereka. Lalu terus kenapa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan harapan bahwa sesuatu ini yang mereka sembah dulunya adalah orang-orang soleh. Jadi patung berhala, tapi yang mereka sembah adalah orang soleh. Menurut mereka orang-orang soleh ini adalah orang-orang suci, orang-orang bersih, orang yang taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka adalah orang-orang yang kotor, banyak maksiat, berlumuran dengan dosa. Maka mereka menjadikan perantara wali-wali ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka memberikan peribadatan-peribadatan kepada orang-orang saleh ini agar supaya orang-orang saleh ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi harapan yang lainnya juga dari yang mereka sembah itu adalah sebagai pembela nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini akan menjadi pembela-pembela kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ini keyakinan yang salah, karena syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita minta kepada Allah bukan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang bisa memberi syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan syafaat atau mendapatkan syafaat dari orang-orang yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Baik. Ini keyakinan mereka. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka memohon, meminta kepada Allah. Tapi mereka begitu lapang, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini pula lah para ulama kita mengatakan kondisi musyrikin di zaman sekarang ini lebih parah daripada musyrikin di zaman dahulu kala. Baik, musyrikin di zaman sekarang ini mereka mempersekutukan Allah di semua keadaan. Dalam kondisi mereka sempit, susah, sengsara, terkena musibah, atau dalam kondisi mereka lapang. Baik, ketika mereka di tengah-tengah laut atau di udara di zaman sekarang ini, pesawat, terjadi sesuatu di pesawat. Baik, sehingga mereka ketakutan, siapa yang mereka panggil? Orang yang bertauhid kepada Allah, mereka tetap memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Subhanallah, ya Allah ampuni kami, ya Allah selamatkan kami. Tapi orang-orang musyriknya, mereka panggil adalah selain Allah Subhanahu wa taala, ya Ali, ya Husain. Orang-orang Syiahnya, mereka memanggil ya Ali, ya Husain, ya Fatimah. Baik. Dan yang lainnya dari imam-imam mereka yang mereka anggap bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan keselamatan di kondisi tersebut, mereka panggil Subhanallah. Baik. Orang-orang sufinya memanggil Abdul Qadir Jailani, memanggil Badawi, memanggil Syamsan, Al-Hadi dan yang lainnya dari yang mereka agung-agungkan, yang mereka yakini bahwa wali ini bisa mendatangkan pertolongan, bantuan, bisa mendatangkan keselamatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan kita memanggil dirinya ketika kita dalam kondisi kesulitan atau dalam kondisi lapang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Baik. Di firman yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh." Ailahu ma Allah. Amma yujibul muttarra, siapa gerangan yang bisa memberikan keselamatan bagi orang yang berada dalam kesempitan? Siapa? Enggak ada. Allah meyakinkan kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan keselamatan dalam kondisi sempit, dalam kondisi terpuruk kita. Baik. Bahaya mengancam di mana-mana, maujun, ombak, topan, badai, diombang-ambing. Kata Allah Subhanahu wa taala, di kondisi ini tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kok masih ada yang memanggil selain Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Memanggil, berdoa, menyeru selain Allah Subhanahu wa taala di kondisi-kondisi seperti itu adalah kesyirikan, syirkum billahi subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Sekali lagi, sehingga para ulama kita mengatakan bahwa kesyirikan orang-orang sekarang ini yang melakukan kesyirikan lebih parah ketimbang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Kul ma yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarrua wa khufya lain anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Siapa yang mereka seru? Orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka ditimpa bencana, musibah di hadapan mereka, badai, topan, ombak yang sangat besar, mereka menyeru, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan lirih mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala. Lain anjaytana, sambil mereka mengatakan, ya Allah, seandainya kau selamatkan kami dari ini, lanakunanna minasyakirin. Kami akan menjadi orang-orang yang syukur. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian? Qulillahu yunajjikum minha. Baik, Allah menegaskan sekali lagi di sini. Qulillahu yunajjikum minha. Hanya Allah, katakan kepada mereka, wahai Rasul, wahai Muhammad, katakan hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari kondisi terpuruk seperti itu. Wa min kulli karb, dan semua kondisi-kondisi sempit yang kalian alami. Wa min kulli karb thumma antum tusyrikun, kemudian setelah itu kalian kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau kalian masih tetap melakukan kesyirikan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Rasul, qul huwal qadiru ala ayya ba'atha alaikum adzaban min fawqikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian. Hujan batu atau apakah? Aw min tahti arjilikum, atau azab dari bawah kalian berupa longsor. Baik. Kalian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bumi. Namanya khasb, sebagaimana dihancurkannya umat-umat terdahulu dengan berbagai macam, dihujani mereka dengan batu dari langit, atau mereka ditenggelamkan masuk ke dalam bumi. Ini umin tahti arjilukum aw yalbisakum syi'a, atau Allah menjadikan perselisihan di antara kalian sehingga kalian saling memerangi, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Itu juga tip azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aw yalbisakum syi'a wa yudika ba'dakum ba'sa ba'd, Allah merasakan kepada kalian keganasan sebagian di antara kalian. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Coba perhatikan wahai Rasul, bagaimana kami terangkan kepada mereka ini ayat-ayat kami, la'allahum yafqahun, agar supaya mereka memahami, agar supaya mereka mengerti bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang maha mampu untuk mendatangkan azab dari manapun Allah kehendaki. Oleh karena itu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita seru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita mintai, kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.